Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. قال الشيخ Al-Allamah Dr. Salih Ibn Fawzan Ibn Abdillah Al-Fawzan Hablu Ta'ala wa kadhalika dakhul fi hadha, demikian pula yang masuk pembatal Islam yang ke-9 ini yaitu man ibtada bid'atan fid din, barang siapa yang dia itu mengadakan suatu kebid'ahan di dalam agama, yaitu mengadakan suatu perkara yang baru tentunya di dalam perkara syariat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tuntunannya ataupun contohnya, au ahdath hadatsan ya dhunnu annu khair, dan dia menganggap bahwa perkara-perkara yang baru tersebut itu adalah suatu kebaikan, amal soleh. Nah, ini yang dikatakan bid'ah, yang Rasulullah tidak pernah menyampaikan, mencontohkan atau tidak menyicut ataupun tidak ada persetujuan dari beliau, maka dikatakan bid'ah. Wa annu taqarrab ilallah azza wa jalla, bahkan dia menganggap bahwa ini termasuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Hada na'un minal khuruj an syariati Muhammad SAW, ini juga termasuk dari cabang keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Di anam lam yasa'hum ma syarallah Azza wa Jal, innama atau biziyadah, karena mereka ini pada dasarnya mungkin tidak setuju keluar dari syaratnya Allah Azza wa Jal. Namun ternyata dia innama atau biziyada, dia tetap menjalankan syarat Allah, akan tapi dia apa? Innama biziyada, dia menambahkan. Wa ma'na hadha anna din ghair kamil, jadi orang yang menganggap yang telah menjalankan syarat Nabi Muhammad SAW dan syaratnya Allah Azza wa Jal, kemudian menganggap bahwasanya ada yang kurang, maka mereka innama atau biziyadah, menambahkan dengan perkara yang lain di dalam agama ini. Wa ma'na hadha anna din ghair kamil, ini sama saja maknanya apa? agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu belum sempurna. Wa anu bihaja ila ziyada. Dan tentunya ini butuh ya, kepada apa? Ziyadat, adanya tambahan ya, adanya tambahan untuk melengkapi syariat yang ada. Ini anggapan mereka yang menganggap bahwa itu adalah satu khair, padahal itu adalah kebidahan. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam man ahdatha bi amrina hadha ma laysa minhu fawrad. Jadi barang siapa yang mereka itu mengadakan suatu perkara yang baru ya, ya fi amrina, di dalam perkara kami, yaitu di dalam agama ini, syarat ya, syarat kami itu syaratnya Allah azza wajalla, hadha ma laysa minhu, yang mana hal tersebut tidak pernah diberikan tuntunan ataupun ada pun contoh, maka hal tersebut tertolak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan wa iyyakum, ya berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru di dalam agama ini termasuk satu kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan ini adalah bid'ah yang sesat ya, karena setiap kebid'ah itu adalah sesat. Jadi perkara baru di sini maksudnya perkara di dalam hal agama, adanya ziyadat, dia menjalankan ya, dia tidak keluar dari syariat Allah, hanya saja dia menambahkan. Ini dikatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Fal khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yashmal hadhihi al anwa kulluha. Dan tentunya orang semacam ini pun ya, maka dikatakan telah keluar dari syariatnya Muhammad SAW. Jadi yashmal hadhihi al-anwa, masuk ke macam yang ini seluruhnya. Walakin ba'duha asyad min ba'd, namun ternyata ada sebagian lebih parah lagi ya, lebih jelek lagi dibanding yang lain. Fa ba'duha kufrun waridah, sebagian mungkin ada yang terjatuh kepada tingkat kekufuran ya, artinya waridah, dan juga keluar dari agama Islam. Wa ba'duha dhalal dun al-kufr, sebagian lagi sampai tingkat sesat tapi dia mencapai tingkat kekufuran. Fal ladhi 'alaihi aqtabul sufiyya min al-khuruj an syaratu wasallam hadha kufrun wadih. Adapun yang terjadi pada sufiyya ya, yang dia itu mengatakan bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk syariatnya orang-orang awam ya, bukan tingkat ma'rifah, maka ini sudah jauh, ini termasuk dari kufrun wadih ya, kufur yang jelas, yang terang. Wa kadzalika man tashabaha bihim fi ba'd al-umur fa huwa khuruj an syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang dia itu menyerupai mereka ya, dalam perkara ini tentunya mereka juga sama keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi qadar, semua sesuai dengan kadar tingkat ya, apa, kekeliruannya atau kesalahannya. Fal wajib 'alal muslim, tentunya wajib bagi seorang muslim untuk apa? Iltizam bil kitab was sunnah, untuk senantiasa berpegang teguh dengan alkitab was sunnah. Pentingnya untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, mempelajarinya ya, selain dibaca, dipelajari, kemudian juga diamalkan. Wa'tiqad annahuma kamilan syamilan salihan likulli zamanin wa makan. Dan juga harus meyakini bahwasanya annahuma, keduanya yaitu Al-Qur'an was sunnah, itu kamilan, sempurna, syamilan, menyeluruh ya, bahkan salihan likulli zamanin wa makan, itu pun sudah selaras di setiap waktu dan tempat ya. Wa alla yakuna ladai syakun au taraddad fi dhalika daiman wa abadan. Dan tentunya tidak boleh ya, ada rasa keraguan ya, kebimbangan ya, di pedoman ini yaitu Alkitab was sunnah, jangan sampai ada keraguan ya, selamanya. Naam qad takhfa ba'dul umur 'ala badin nas, namun terkadang juga ada yang manusia itu tidak paham ya, tersembunyi ya. Jadi hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang mengetahui perkara-perkara agama ini. Wa la yajiduna laha hukman fi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan hukum di dalam Alkitab wa sunnah ya. Mereka cari tidak mereka tidak bisa menyimpulkan atau tidak bisa mengambil dalil istimbat, ya, adillah, mengambil suatu pedoman ayat ataupun al-hadith dijadikan hukum, ya, itu sebabkan apa? Wadzalika likusuri afham, mungkin sebabkan apa? Kurangnya pemahaman yang mereka miliki, ya, mungkin kurang di dalam talabul ilm, ya, sehingga sedikit yang mereka pahami. La likusur al-kitab wa sunnah, bukan dari kurangnya al-kitab wa sunnah, bukan. Artinya al-kitab wa sunnah itu sudah syamilan, ya, atau kamilan, sudah sempurna, bahkan sudah menyeluruh dan mencocoki setiap waktu dan tempat. Nah, liwujud la wajadu anna al-kitab, ya, wa alla falau la likusur al-kitab wa sunnah, ya, bukan berarti apa? Ada kekurangan di dalam al-kitab wa sunnah, bukan. Wa illa falau kana indahum ilmun sahih wa basirah nafidah, kalau seandainya itu mereka memiliki ilmun yang sahih, yang benar, wa basirah, dan juga kuatnya pemahamannya, la wajadu anna al-kitab wa sunnah mustamilani ala kulli ma yahtaju al-bashar ila an taquma as-sa'ah, tentunya apa? Mereka akan mendapati, ya, mereka akan mendapati di situ di dalam Alkitab, itu dalam Al-Qur'an was sunnah, itu sudah ada, sudah mustamilan, sudah mencakup seluruhnya, ya, yang dibutuhkan oleh manusia, ya, di dalam perkara-perkara hukum sampai hari kiamat. Walladzi la yajidu hada, adapun orang yang tidak bisa mendapatkan hukum, alaihi ayyatahim ilmuhu wa fahmuhu, tentunya dia harus menuduh kepada pemikirannya atau ilmu yang dia miliki, artinya masih ada yang kurang. Walayatahim al-kitab wa sunnah, jangan menuduh kepada al-kitab wa sunnah bahwasanya al-kitab wa sunnah itu masih kurang, tapi dia harus introspeksi kepada dirinya, ya, apakah yang ilmu yang dia miliki atau pemahaman yang dia pahami itu kira-kira kuat atau tidak, ya, untuk memahami al-kitab wa sunnah. Wa yaqulu innahuma lam yastamila ala kadza wa kadza, sehingga orang-orang seperti ini yang tidak mendapati, ya, ada yang hukum di dalam Al-Kitab wa Sunnah, ya, tentunya mereka akan mengatakan apa? Sungguhnya dua pedoman ini, yaitu Al-Kitab wa Sunnah, lam yastamila ala kadza, tidak mencakup, ya, tidak memberikan suatu kaidah hukum di dalam perkara-perkara ini, ala kadza wa kadza. Thumma na'lam, kemudian kita ketahui aidha ada umur ibadat wal mubahat la tadakhul fil ibtida, ya, bahwasanya perkara-perkara, ya, ibadah, ya, iadat, ya, ini iadat harusnya anna al umur iadat bukan ibadat, kepada perkara-perkara adat, ya, ataupun juga perkara yang mubah, itu la tadakhul fil ibtida, itu tidak masuk di dalam perkara ibtida, itu kebid'ahan. Jadi perkara-perkara adat, ya, kebiasaan, ya, yang bukan di dalam agama tentunya, atau perkara yang mubah, ya, seperti apa, kalharf wassinaat, ya, mungkin ada orang yang memiliki suatu keahlian, ya, wassinaat ataupun juga industri, ya, itu kan perkaranya baru, ya, mungkin nanti ada teknologi ataupun juga ada pengembangan-pengembangan apakah di dalam perkara informasi, otomotif dan sebagainya, ya. Ini bukan la tadkhul fil ibtida, tidak masuk di dalam perkara kebid'ahan. Wa hadza jaa fil kitab was sunnah ma yashmiluha. Dan ini pun ternyata ada di dalam Al-Kitab was Sunnah. Ya, dan itu sudah mencakup seluruhnya. Sebagaimana dikatakan ada Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulullah ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ard jami'an minhu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan untuk kalian yang ada di muka bumi ini, ya, dan di langit itu untuk keberkahan kalian. Seluruhnya hatta al-mubahat wal mukhtari'at wal mustajiddat was sina'at yashmulu al-kitab was sunnah. Ya. Jadi semua perkara-perkara, ya, yang mubah, yang ada apa? Kreativitas yang baru, ya, tentunya di dalam perkara-perkara duniawi, ya, ya, ataupun juga di dalam perkara sinaat, ya, pembuatan-pembuatan yang baru, ya, itu semua sudah ada ya, di dalam Alkitab wasunnah sudah dijelaskan. Waqad wajjahallahu fi kitabihi ila umurid dunya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengarahkan. Jadi perkara kepada perkara dunia untuk watanawaluha wal intifa biha ya, untuk dimanfaatkan dan juga dia bisa membantu ya. Wal istina' biha. Lakin afhamun nas wa madzahibuhum qad taqsur an hada. Akan tapi ternyata pemahaman manusia itu ya, itu terkadang masih kurang ya, tidak mampu untuk mencapainya. Wa inna hadza 'ain fi idrakin nas. Inilah bentuk apa? Aib ya. Artinya kekurangan manusia di dalam wawasan, pengetahuannya. Fal kitab was sunnah kamilan, syamilan salihan kulli zamanin wa makan. Maka harus diketahui ya, bahwasanya Alkitab was sunnah, Al-Qur'an was sunnah, hadis as-sahihah, semuanya itu sudah kamilan, sudah sempurna, mencakup seluruhnya, bisa mencocoki di setiap waktu dan juga tempat. Wa syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syamilah kabilah, dan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna, sudah mencakup seluruhnya. Wa hiya 'amatun li jami' thaqalain al-jin wal ins, bahkan ini juga untuk seluruh thaqalain, itu al-jin dan manusia. La yas ahad ba'da bi'thati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yakhruja an syari'atihi kaidan man kana. Maka tidak boleh seorang pun untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ba'da bi'tsah Muhammad ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka seorang pun tidak boleh untuk keluar dari syariatnya siapapun dia. Ya. Fa in kharaja 'anha khurujan kulliyan fa kafir. Kalau dia keluar secara totalitas, tentunya dia terjatuh kepada al-kufur. Qala sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan maksudnya, dan demi zat Muhammad yang berada di tangannya, dia bersumpah kepada Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudi. Ya. Tidaklah seseorang itu ya, dia telah mendengarku ya, dari umat ini baik itu dari orang Yahudi ataupun Nasrani, thumma yamut wa lam yu'min billadhi. Dia sudah tahu bahwa Rasulullah sudah diutus, sudah membawa risalah. Namun orang Yahudi atau Nasrani, thumma yamut, dia mati, wa lam yu'min billadhi ursitu bih, dia tidak beriman terhadap apa yang dia Rasulullah SAW ya, tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dialah termasuk penduduk neraka. Jadi orang-orang yang dia tidak mau menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, baik itu Nasrani atau Yahudi, maka dia termasuk min ashabin nar, termasuk penduduk neraka. Wa idza kana hadza fi ahli al-kitab fa kaifa bi ghairihim. Ini yang terjadi bagi ahlul kitab, lalu bagaimana selain mereka ya. Padahal mereka itu sudah ada syariatnya sebelumnya, namun ternyata syariatnya terhapus ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li anil kitab sabit inta bin nuskhi, karena kitab sebelumnya itu sudah selesai, artinya sudah terhapus, tidak bisa dijalankan lagi syariatnya. Bahadil Quran nasakha jamil kutub, dan Al-Quran ini itu sudah menghapus seluruh kitab-kitab yang ada. Wa syari'atuhu sallallahu alaihi wasallam nasakhat jami'asy syari'ah, dan tentunya syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah menghapus seluruh syariat-syariat yang ada sebelumnya. Wa syara'u takunu muaqqata, karena syariat sebelumnya itu muaqqata, hanya sementara. Jadi ketika datang yang lain, dia sudah terhapus. Wallahu jalla wa ala yasha likulli ummatin ma yunasibu wa ma yasluha fi waqtiha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariatnya, memberikan cara atau jalan metode ya, tuntunan kepada setiap umat itu sesuai dengan yang ada pada mereka ya. Dan itu pun mencocoki waktu tersebut ya, di waktu yang ada di situ. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, karena setiap ya, likulli jalan, dan kami telah menjadikan di antara mereka itu ada satu jalan, ya, tuntunan, ya, yang mereka jalankan. Fa yasra likulli ummatin ma yunasibu fi waqtiha tsumma yantaha dalika bi syar'in akhar. Jadi disyariatkan pada setiap umat yang sesuai dengan mencocoki waktunya yang tersebut, ya. Artinya waktu muakkad hanya sementara. Tsumma yantaha, kemudian selesai apabila ada syariat yang lain. Ila anjat syariah al-Islam mundu bi'sati Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila taquma as-sa'ah. Wa 'amatan fi fi az-zaman wal makan wa 'amatan fil ibad ila an taquma as-sa'ah la tatabaddal wa la tataghayyar. Ya, terus seperti itu. Ketika datang syariat baru, kemudian yang saat sebelumnya terhapus, ya. Sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka syariatnya sudah sempurna, ya, tidak dihapus kembali, ya, tidak dihapus, jadi sampai ila antakumasa, karena ini sudah amah, sudah menyeluruh untuk setiap umat, ya. Jadi semuanya harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW fi zaman wa makan, dan juga menyeluruh untuk setiap hamba sampai hari kiamat, tidak berubah, ya, tidak, jadi tidak ada perubahan, tidak tergantikan. Ini adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun syiar sebelumnya itu sudah nasikhat, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktab itu qadar subhanak wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.